Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumitin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan daurah kita di pertemuan ketiga. Masih di kitab ut-taharah. Kita masuk di sunnah-sunnah wudhu. Sunnanul wudhu. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala sunnanul wudhu'i kasiratun, sunah-sunah wudu jumlahnya banyak, minha diantaranya, sehingga ini menunjukkan bahasanya tidak semua disebutkan di sini ya. Karena sebagian fuqa ada yang mengatakan sunah wudu itu sampai 50 ya, lila khomsina sunatan. Nah, kemudian tidak semuanya disebutkan. Diantaranya yang pertama asiwaku, siwak, yaitu bersiwak. Terus sebelumnya kemarin ada yang ingin kita visualisasikan. Nah, sebelum masuk situ tentang mengusap khuf. Ini kita anu video, bentar ya. Mengusap khuf. Kemarin belum kita gambarkan. Ya. Di pembahasan tentang mengusap khuf, ya, kemarin sudah kita sebutkan. Apa itu yang disebut zohir, a'la, kemudian batin, kemudian asfal. Nah, kita ulang ya. Nah, ini kelihatan sini. Jadi kemarin ini zohir a'la, ini batin, kemudian harf sisi, dan akib. Minimal sahnya adalah mengusap ya, zohir a'la, ini bagian atas. Jadi kalau mengusap samping saja, atau tumit, maka atau juga bawah, ya bawah sini, maka ini tidak sah. Minimal wajib adalah ini, mengusap apa? Zuhir a'la, bagian atas. Kemudian cara mengusapnya, disunahkan merenggangkan jari-jemarinya, direnggangkan, dan diusap ini, satu kali saja. Diusap satu kali. Meskipun misalnya pakai satu atau dua jari, yang penting itu sudah teranggap mengusap. Jadi enggak perlu misalnya diginikan gitu, enggak. Jadi diusap atasnya. Jadi ini bentuk wajib, sah bentuk wajib minimal seperti ini. Kemudian para ulama mengatakan disunahkan untuk mengusap atas plus bawahnya. Nah, plus bawah. Jadi bersamaan. Kalau bawah saja tidak boleh, tidak sah. Kalau atas saja minimal sah. Kalau afdol atas sama bawah. Caranya adalah tangan kanan jari jemari diletakkan di ini di apa? Di depan, di atas dari urut dengan jari-jari kaki ini ya, sini. Kemudian yang tangan kiri ini dari sini. Di tumit, bawah tumit. Kemudian ditarik bersamaan. Nah, gini ya. Pokoknya ini ditarik ke sini, yang ini ditarik ke sini. Nah, ini nilai sahnya ya. Kemudian kemarin ada gambaran yang tidak sah bagian misalnya dia sudah wudu normal, yang kemarin ada gambaran yang dicatat yang nomor 7 ya, yang wa an yulbasa al khufani ala toharotin kamilatin. Kalau dia sudah wudu sempurna ya, kemudian kaki mau diletakkan, nah belum nempel, baru masuk sudah batal, nah ini nggak bisa. Jadi kaki itu harus nempel di sini dulu, sudah mapan. Kalau masih proses masuk gini batal, maka tidak bisa untuk dilakukan pengusapan setelah nanti dipakai. Jadi harus posisi terpakai, istiqrar. Nah, kemudian nanti satu saat dia setelah itu batal, maka tidak masalah. Dia sudah memakai dalam keadaan suci, ala taharutin. Kalau dia belum nempel plek, apa istilahnya, belum mapan, sudah batal. Berarti artinya dia ketika posisi proses ini sudah batal, kemudian dia menempelkan, berarti memakai dalam keadaan tidak toharoh. Ya, jadi paham ya? Jadi memakai dalam keadaan tidak toharoh maksudnya apa? Di antaranya sudah wudhu sempurna, kaki belum mapan, belum nempel di telapak dari khuf, ya, belum mapan di sini, sudah batal duluan, baru masukkan, sudah batal duluan. Ini berarti dia teranggap tidak toharoh. Padahal disyaratkan adalah harus memakai dalam keadaan toharoh. Itu saja tambahannya. Cukup ya, kita lanjutkan. Sunanul wudu ikasiratun, sunah-sunah wudu jumlahnya banyak. Minha diantaranya adalah siwaku siwak. Secara bahasa di catatan kaki adalku wa alatuhu, yaitu menggosok dan alatnya juga disebut siwak. Kemudian secara syariat menggunakan ya istimalu audin min arokin wanahwi filfam. Menggunakan apa kayu arok dan yang semisalnya digunakan di mulut untuk menghilangkan bau mulut liizhabi tagoyur dan yang semisalnya. Dan ini siwak ini masnunun disunahkan fi kulli hal setiap kesempatan. Dan lebih ditekankan lagi ya ditekankan lagi ketika ingin wudu, ingin sholat dan beberapa kesempatan yang lain, keadaan yang lain lebih kesunahannya ditekankan. Artinya siwak itu di semua kesempatan sunah ya, ketika misalnya dalam bukan event tertentu, kita duduk, kita bersantai, kita ya pokoknya di semua kesempatan sunahkan siwak. Akan tapi ada keadaan-keadaan tertentu yang penekanannya itu lebih ya, disunahkan lebih, misalnya ya, ketika ingin sholat, ketika ingin wudu, ketika ingin apa misalnya baca Al-Qur'an, ketika bau mulut berubah, ya, ketika gigi menguning, ya, ketika bangun tidur, jadi beberapa tempat yang lainnya. Kemudian kita lihat catatan kaki dari murid beliau di nomor 3 Latin. Siwak di situ zahirnya, siwak itu lihat zahir dari ibarah, dari kalimat pernyataan dari musonif. Siwak itu sebelum bismillah, jadi siwakan dulu. Ini kan dia seperti mengurutkan gitu ya, kesunahan ini. Jadi siwakan dulu, baru baca bismillah. Ya, itu. Baru baca bismillah. Ya, sebagaimana disebutkan di sini, zahirnya seperti itu. Sehingga nampaknya pendapat musonif yaitu mengatakan siwak itu adalah sunah wudhu yang pertama. Jadi sebelum wudhu, awal kali ada siwakan dulu. Ya, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ar-Rabli mengikuti Al-Ghazali dan sejumlah fuqaha Syafi'iyah. Menurut Ar-Rabli itu siwakan dulu. Tetapi Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan siwak itu setelah membasuh kedua tangan, sebelum berkumur-kumur. Ini kita sudah mengenal nama ini ya, ada Romli, Ar-Romli, ada Ibnu Hajar Al-Haythami, ini fuqaha mutakhirin yang pendapat-pendapatnya dijadikan apa? Dijadikan pendapat dalam mazhab Syafi'i untuk para ulama mutakhirin. Dan biasanya pendapat-pendapat mereka ini jadikan rujukan karena belum dibahas oleh Syekhon ya, oleh Ar-Rafi'i sama An-Nawawi. Nah, kalau sudah dibahas mereka berdua ya tinggal merujuk ke mereka berdua. Seperti itu. Allah taala bisawab. Ya, menurut Ibnu Hajar Al-Haythami ini setelah membasuh tangan. Jadi membasuh kedua tangan, baru kumur baru apa? Siwakan, baru kumur-kumur. Nah, tapi menurut Ar-Romli siwakan dulu baru membasuh kedua tangan. Semuanya bisa teramalkan insyaallah. Kemudian bedanya apa? Nah, ini kita kita ngikuti di catatan kaki ya, sehingga nanti kalau misalnya agak melebar ya karena ini di catatan kaki demikian. Sehingga kalau siwak itu setelah membasuh kedua tangan tidak perlu niat khusus ya. Karena dia sudah niat ketika membaca basmalah. Tapi kalau menurut pendapatnya Ar-Romli tadi, siwak itu duluan, maka harus niat khusus untuk siwak. Ya, harus ada niat khusus untuk siwak. Jadi ya memang niat untuk apa? Niat untuk melakukan sunnah Nabi. Ya. Tapi kalau siwak itu terletak, dilakukan setelah membasuh kedua tangan, ya itu ketika membaca basmalah itu, dia dalam hati sudah berniat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu. Bukan sunnah-sunnah wudhu, kemudian setelah dia membasuh tangan, tinggal siwakan, nggak perlu niat untuk siwak lagi. Ya, berbeda dengan siwak ketika dilakukan di awal wudhu. Maka dia niat dulu untuk siwak. Dan berkaitan dengan niat, di sini tadi kan kita singgung adanya niat. Kemarin sudah kita sebutkan, fardu wudu ada niat ketika membasuh wajah, ketika membasuh awal wajah ya. Tapi kemarin nggak disebutkan. Ya. Jadi kalau untuk niat fardu wudu, ya, niat wudu itu ketika membasuh wajah, karena wajah itu adalah awal kali wudu, awal kali kegiatan wudhu atau awal kali rukun atau fardu wudhu. Maka niat harus berbarengan dengan membasuh wajah bagian awal basuhan. Kita video ya sebentar ya. Baik. Jadi misalnya orang basuh wajah bisa dari atasnya, bisa misalnya dari sini, boleh-boleh saja, atau dari bawah. Nah, niat itu kapan? Harus dibaringkan ketika awal kali basuhan. Kalau kita basuh dari bawah, ya pas basuh bawah ini harus ada nawaitul wudu di dalam hati. Atau dari samping sini, atau dari sini, biasanya dari atas. Disunahkan dari atas, karena air itu mengalir ke bawah. Nah, kemudian, tadi disebutkan ketika apa, niat fardu wudu kan ketika membasuh wajah. Bagaimana ketika kita ini membasuh tangan, kemudian kumur-kumur, istinsar, nah itu niatnya bagaimana? Padahal niatnya setelah berbarengan dengan membasuh wajah. Maka para fuqaha mengatakan ketika membasuh kedua tangan ini ada niat lagi, yaitu niat melakukan sunnah wudu. Ya. Berarti jadi dua kali niatnya itu. Ini niat melakukan sunnah wudu. Kalau membasuh tangan, kemudian jadi kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum basuh wajah itu kalau tidak ada niatnya la sawab, tidak ada pahalanya. Demikian. Jadi apa? Dia diniatkan untuk melakukan sunah-sunah wudu ketika memulai membasuh tangan tadi, baca basmalah, itu diniatkan meniatkan untuk melakukan sunah wudu. Nah, nanti kalau ketika basuh wajah itu niat lagi, niat wudhu yang wajib tadi. Seperti itu. Bagaimana kalau niat fardunya itu pas di awal, ya harus ada niat terus sampai basuh wajah. Ketika basuh wajah ini enggak boleh lepas dari niat. Ya, karena wajah, basuh wajah adalah awal kali kegiatan wudhu yang fardu. Sebagaimana takbiratul ihram adalah awal kali kegiatan sholat. Sehingga di situ enggak boleh niat itu lepas. Tidak boleh kosong dari niat. Allahu a'lam. Kemudian watasmiyatu membaca basmalah. Ini di awal apa? Di awal wudu tadi. Jadi bahasa basmalah itu nanti berbarengan dengan niat, kemudian membasuh kedua telapak tangan. Ini para fuqaha mengatakan demikian. Jadi ada tiga kegiatan. Ya, mungkin kalau belum terbiasa ya bisa dikatakan mungkin kesulitan. Jadi kita membasuh kedua tangan itu baca basmalah di dalam hati ada niat melaksanakan sunnah wudhu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu berikutnya wa ghusul kafaini membasuh kedua telapak tangan. Basuh kedua telapak tangan. Ini membasuh kedua telapak tangan itu tiga kali, itu tidak disebutkan. Matan tiga kali, itu hukumnya apa? Sunnah, ini kan sunnah-sunnah wudhu. Hukumnya sunnah jika dia yakin tangannya suci. Jika yakin tangannya suci. Ya, rincian pertama, hukumnya sunnah jika yakin kedua tangannya suci. Kalau dia ragu-ragu, kedua tangannya suci atau najis, maka makruh baginya untuk mencelupkan tangannya ke dalam wadah. Ya, kalau dia ragu-ragu nih suci atau najis, makruh mencelupkan tangannya ke dalam wadah sebelum dicuci tiga kali. Tep, kemudian wal mat maudotu berkumur. Ini berkumur ini dilakukan setelah membasuh kedua telapak tangan, ya. Jadi harus urut, artinya dia harus membasuh kedua telapak tangan dulu baru kumur. Kalau dibalik bisa enggak? Enggak, tidak bisa. Ya. Jadi namanya ada istilahnya tartib. Tartibnya itu tartib yaitu mustahakun, ya. Sehingga nggak boleh dibalik. Kalau dibalik nanti intinya salah satunya nggak teranggap. Ya. Ini terjadi perbedaan pendapat. Salah satunya tidak teranggap ya. Terjadi perbedaan pendapat antara situ Ar-Romli dan Ibnu Hajar Al-Haitami. Kalau menurut Ar-Romli, jadi ada yang mengatakan bahasanya nanti yang pertama itu yang lagun, yang didahulukan itu yang lagun. Misalnya harusnya kan kumur-kumur itu diakhirkan. Jadi membasuh kedua tangan baru kumur. Kalau kumur-kumur dulu baru membasuh kedua tangan, yang depan ini, kumur-kumur ini, lagun. Mulughah tidak teranggap. Ya. Tidak ada pahalanya di situ. Karena dia dilakukan sebelum waktunya. Waktu kumur-kumur dilakukan adalah setelah membasuh kedua tangan. Kalau dia didahulukan, maka tidak teranggap. Yang didahulukan ini tidak teranggap. Ini kalau ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haitami. Jadi kalau yang aslinya di akhir kok didahulukan, yang didahulukan ini tidak teranggap. Kalau menurut Ar-Romli sama Al-Khatib Asy-Syarif ini, yang teranggap malah yang depan. Kumur-kumur dulu, kumur-kumur teranggap. Kemudian yang membasuh kedua tangan tidak teranggap. Intinya bahasanya kalau dibalik itu salah satunya pokoknya tidak teranggap. Tidak bisa mendapatkan pahala. Keduanya ya. Jadi salah satunya itu tidak teranggap kalau dibaliknya dia harus membasuh kedua tangan dulu baru kumur-kumur, enggak bisa dibalik. Dan tadi perincian perbedaannya adalah seperti itu. Karena ini istilahnya urutnya harus dia ya, wajib ya, wajib. Sebagaimana apa? Rukun-rukun sholat ketika itu sholat sunnah Ini sholatnya kan sunnah. Sholat sunnah dilakukan boleh nggak? Nggak dilakukan nggak apa-apa. Tapi rukunnya harus urut nggak? Harus urut. Meskipun sholatnya sunnah. Contohnya itu maksudnya. Ini juga sama seperti ini. Jadi ini membasuh kedua telapak tangan sama kumur-kumur hukumnya apa? Sunnah. Tapi urutnya bagaimana? Wajib. Nah gitu. Kalau nggak urut maka tidak teranggap salah satunya. Kemudian almat modoh berkumur-kumur itu sudah mendapatkan pahala sunnah hanya sekedar memasukkan air ke dalam mulut tanpa digerak-gerakan, tanpa keluarkan airnya. Meskipun yang utama adalah masuk ke mulut digerak-gerakkan kemudian dikeluarkan. Kalau dia dimasukkan dalam mulut kemudian ditelan, nah itu juga dapat pahala berkumur-kumur. Sudah dapat pahala almat maldoh. Kan tapi ya minimal. Nah, pahala minimal. Demikian pula istinsyak yaitu masukkan air ke dalam hidung itu juga sudah dapat pahala sunnah, ya, sudah teranggap melakukan sunnah hanya sekedar air dimasukkan dalam hidung, tidak dihisap dengan nafas ke dalam hidung, tidak ditarik, itu tetap sudah teranggap melakukan sunnah ini. Pataslisu, kemudian yang berikutnya adalah melakukan 3 kali dalam mazhab Syafi'i ini semuanya, baik itu yang dibasuh ataupun diusap. Ini pendapat dalam mazhab, ya, sehingga kepala juga 3 kali, kemudian telinga juga 3 kali, ya, 3 kali semua. Bahkan zikir pun sebutkan juga 3 kali, zikir-zikirnya juga 3 kali. Ini perselisihannya ada lumayan panjang tentang hadisnya. Intinya kita cukupkan dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i memang disunahkan 3 kali, ya. Pendapat mazhab lain mengatakan berdasarkan hadis ada di Bukhari Muslim itu kan Nabi SAW melakukan mengusap kepala yaitu apa 1 kali. Ini menunjukkan bahasanya mengusap kepala itu 1 kali. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan An-Nawawi di dalam Al-Majmu ada hadis lain yang juga sahih bahasanya yang berwudu itu 3 kali 3 kali, ya, sehingga itu juga mencakup mengusap kepala. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahasanya Nabi SAW mengusap 1 kali, yaitu menunjukkan kebolehan, boleh 1 kali, tapi yang afdal 3 kali gitu, ya. Ini para ulama itu memahami demikian, ya. Jadi apa, memahami hadis itu mengkompromikan itu beda-beda, ya, terjadi perbedaan seperti itu. Wa mashul udhuna ini mengusap taslis tadi 3 kali, kemudian yaitu wa mashu jami'i ra'si, mengusap semua kepala, ini sunnah dalam mazhab Syafi'i karena yang wajib hanya sebagian kepala, sehingga kalau sebagian kepala sah menurut Syafi'iyah, tetapi menurut mazhab lain seperti Imam Ahmad misalnya maka enggak sah, sehingga yang afdal bagi kita ya melakukan yang disepakati sahnya. Ya, kalau kita melakukan yang di pendapatnya mazhab Syafi'i saja itu mengusap sebagian kepala, menurut mazhab lain enggak sah. Jadi sholatnya jadi enggak sah. Tapi kalau dia berkeyakinan seperti itu ya tidak bisa kita salahkan. Tapi kalau untuk diamalkan pribadi ya sebaiknya kita para fuqaha mengatakan itu semaksimal mungkin melakukan sesuatu yang ini disepakati semua mazhab, gitu loh, seperti itu. Ini mengusap seluruh kepala itu semua sepakat sah, tapi kalau mengusap sebagian ada yang mengatakan nggak sah. Lakukan yang disepakati semua mazhab. Di bab-bab lain juga demikian. Tapi meskipun kalau kita berkeyakinan bahwasanya ini memang pendapat yang benar dan kita taklid pada Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, maka tidak ada masalah kemudian mengusap sebagian, karena itu ini adalah ijtihad dan dalilnya juga kuat, ya, jadi perselisihan di antara para fuqaha. Kemudian di sini disebutkan, ini pakai video lagi ya, untuk apa tata cara mengusap, ya, kita lihat. Jadi di sini di catatan kaki, ya, musab musabah ini musa apa dua jari, nah ini diletakkan di depan. Nah, kemudian ibham di pelipis, kemudian dipertemukan di sini, gitu kan? Pertemukan, kemudian ditarik ke belakang. Ini kan dia, kalau secara teori ini diem, kan? Jadi dia sini ke belakang, kemudian nanti tarik lagi ke depan. Nah, ini namanya satu kali usapan. Dan ini para ulama mengatakan kalau rambutnya itu bisa berbalik. Jadi ketika di ke belakang, di depankan lagi bisa berbalik. Misalnya rambut tanah ini kan masih bisa berbalik balik ke sini. Kalau dia gundul, rambutnya sedikit atau sangat panjang, enggak disunahkan dibalikkan ke depan. Karena enggak ada apa maknanya. Allah Ta'ala bisawab, demikian yang disebutkan para buka bisa antum lihat di catatan kaki ya. Sudah dijelaskan oleh Musonif. Tep ini videonya biar anu dulu. Kemudian Mas'ul Uduna ini mengusap kedua telinga ya, tiga kali. Intinya ini setelah mengusap kepala, mengusap kepala tiga kali tadi, mengambil air lagi, kemudian diusapkan ke kedua telinga. Jadi telinga juga diusap tiga kali. Tadi sudah kita sebutkan taslis itu waktu maksul ataupun mamsuh. Nah, itu semuanya ada tiga kali. Kemudian juga disunahkan di catatan kaki. Yaitu disunahkan untuk tadi istilahnya istidhar itu, ini dibasahi kemudian ditempelkan gini. Nah, tempelkan. Ada kesunahan seperti itu juga. Kemudian wa tahlilu asabi, menyela-nyela jari jemari, al-yadaini wa rijlain, kedua tangan dan kedua kaki. Ini hukumnya sunnah. Nah, caranya bagaimana? Intinya pokoknya di tasbik. Nah, boleh begini, tapi para fuqaha mengatakan sebaiknya seperti ini. Nah, karena untuk membedakan dengan adat, maksudnya adat, orang adat biasanya kan gini, enggak ada orang kayak gini, main-main, tapi biasanya kan gini. Nah, untuk ini ibadah dibedakan ya gini. Baik. Kemudian untuk jari kaki, ya bisa dilihat di catatan kaki. Jari kaki itu cara untuk menyela-nyelai jarinya dengan menggunakan khinsir, fi khinsir yadi al-yusra. Apa yang namanya? Kelingking kiri. Ini jadikan alat untuk menyela-nyelai jari kaki. Ya. Alatnya pakai itu. Dari, disebutkan dari arah bawah kaki. Ya, kaki dari arah bawah ini dimasuk ke sela-selanya. Dimulai dari khinsir rijli al-yumna. Dari kaki kanan. Kaki kanan kelingking. Kemudian habis kelingking jari apa namanya itu. Jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Kemudian apa jari ibu jari, terus sampai ke bagian kiri, dan nanti selesai di kelingking kaki apa kiri. Nah, itu selesai situ, jadi urut. Kemudian wal muwalatu muwalah, muwalah adalah ini dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam mazhab lain ada mengatakan wajib, dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dia itu yaitu membasuh anggota wudhu sebelum basuhan anggota sebelumnya kering. Kemarin sudah kita singgung, misalnya kita basuh tangan, itu kita basuh tangan sebelum wajah kering. Kalau wajah sudah kering, kemudian kita baru basuh tangan, itu tidak sah menurut mazhab yang lain. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i sah. Sehingga misalnya kita wudhu, kemudian kita apa? Misalnya kita sudah basuh muka, kemudian kita main-main apa itu kan? Atau ngobrol, telepon, kemudian sampai kering, kemudian kita bolehkah kita melanjutkan? Boleh, langsung dilanjutkan apa? Membasuh tangan. Tidak perlu mulai dari awal, tapi kalau menurut pendapat yang lain, wajib dimulai dari awal. Kemudian tayamun, tayamun adalah melakukan yang kanan, kemudian kiri, mendahulukan yang kanan dulu. yang apa yang didahulukan kanan yaitu kaki tangan sama kaki. Adapun kalau pipi harus kanan dulu enggak? Atau kedua tangan ini ketika membasuh kanan dulu kemudian kiri atau enggak? Maka tidak. Kalau yang mudah dilakukan secara bersamaan maka itu dilakukan bersamaan. Pipi bisa langsung bareng, basuh dua tangan, telinga bisa. Nah. Ini nanti dibasuh sekaligus. Kalau tangan kan enggak bisa ya. Sehingga kanan dulu baru kiri. Kalau dibalik sah enggak? Ya sah, karena ini kan kesunahan. Maka ini tartibnya mustahab. Kalau tadi namanya tartib mustahab. Kalau tartib mustahab tadi harus urut. Kalau enggak nanti tidak teranggap ya. Tapi kalau tartibnya ini mustahab. Mustahab itu sunah aja, sunah untuk kanan dulu baru kiri. Kalau kiri dulu baru kanan sah enggak? Apa dapat pahala mengusap membasuh tangan enggak? Tetap dapat pahala, tetap teranggap wudunya. Beda dengan kasus tadi ketika dia kumur-kumur dulu baru membasuh kedua tangan, maka ada yang tidak teranggap. Allahu a'lam. Kemudian itolatul huroh, memperpanjang huroh, wat tahjil dan tahjil. Huroh itu adalah yaitu bagian di luar batas wajah tidak sempurna membasuh wajah kecuali membasuh huruf tersebut. Ya. Seperti itu. Misalnya wajah batasannya kan di sini. Nah, berarti hurufnya itu sedikit melewati batasan sini. Nah, gitu. Kalau misalnya kalau bawahnya wajah di sini, maka hurufnya sedikit melewati sini. Dan huruf wajib dibasuh karena malayatimu al-wajib ilahi fahu wajib. Maka sebagian sedikit di bawah sini harus dibasuh agar sini terbasuh batasan akhir dari wajah. Nah, kan tapi di sini apa maksudnya tatwil itolah dipanjangkan lagi. Ya, itu kalau huruf untuk wajah, kalau untuk tahjil itu untuk tangan dan kaki. Jadi misalnya kalau tahjil untuk tangan dan kaki, tangan batasannya kan siku. Nah, huruhnya tangan melewati siku meskipun sedikit, dan ini harus dibasuh. Kalau enggak membasuh sedikit area di luar siku, siku enggak bisa maksimal terbasuh, padahal siku harus terbasuh. Nah, maka membasuh huruf itu wajib. Ya. Karena malah itu wajib ilahi. Tapi kalau memperpanjang huruf, nah ini sunnah. Nah, memperpanjangnya huruf sunnah. Kalau membasuh hurufnya apa? Apa ini tahjil ya, untuk tangan tahjil. Kalau huruf untuk apa? Tadi wajah. Kemudian kapan teranggap itolatul huruf dan tahjil? Ketika lebih sedikit. Jadi siku lebih sedikit itu wajib, lebihkan sedikit itu sudah melakukan kesunahan itolatu al huruf. Nanti sampai sini ya, maksimalnya sampai sini. Cukup videonya. Kemudian wadzikru zikir ba'dahu. Berzikir setelah wudu dengan menghadap ke kiblat, mengangkat pandangan ke arah langit, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doanya maksudnya. Kayak penutup majelis. Sebenarnya ini kalau pas terakhir ya cocok gitu kan. Makruhatul wudu, kemakruhan wudu. Nah, berarti ini terlalu panjang tadi bahasannya. Karena sudah jam. Kemakruhan wudu, makruhatul wudu'i katsiratun. Makruh-makruh dalam wudu banyak. Yang pertama tarku tayamun, ya tadi lawan ya. Lawan dari kesunahan tadi, meninggalkan tayamun. Jadi sehingga dia membasuh kiri dulu baru kanan. Wa tarkul matmadhati, meninggalkan al-matmadhah, tidak melakukannya, wal istinsyaqi dan istinsyaq. Kemudian waziyadatu ala salas, yaitu membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali makruh, wa naqsu anha juga kurang dari 3. Ya, di sini disebutkan demikian ya, sehingga kalau 2 1 itu makruh, 4 makruh. Kalau yakin ya, sudah yakin 3 nambah 1, ini hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat, misalnya kedinginan, nanti khawatir akan terjadi marabaya, maka ini tidak makruh ya. Kemudian dia basuh 1 kali saja. Kemudian wal wudu minal ma'i arqiti. Berwudu di air yang menggenang. Selama air itu tidak banyak sekali, kalau sampai banyak sekali tidak mengapa. Karena ada larangan untuk mandi di air yang menggenang, sehingga wudu ini disamakan ke situ. Wal wudu'u min fadlil armat almar'ati, wudu dari sisa air dari perempuan. Dan yang dimakruhkan adalah ketika dia perempuan tadi, misalnya dia berwudu sendirian, tidak berbarengan ya. Ya, lihat di catatan kaki di situ, kalau berbarengan dalam satu wadah malah enggak mengapa. Kemudian wal israfu fihi bisabi, berlebih-lebihan boros dalam menuangkan air, menggunakan air wudu. Maksudnya boros adalah dia mengambil air melebih dari batas kecukupan wajib ataupun sunnah. Meskipun ini di pantai atau di sungai, ini tetap makruh. Wah, ini di sungai kan banyak, ya tetap makruh. Dan hukumnya bisa haram kalau airnya adalah air yang diwakafkan. Kalau air yang diwakafkan. Nawaqidul wudu'i, pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Pembatal-pembatal wudu ada 4. Al-awalu al-khariju min ahadi sabila ini ilal maniyah. Yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan, kubul atau dubur, kecuali mani. Sehingga keluar mani tidak membatalkan wudu. Ya. Keluar mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Yang di sini disebutkan di catatan kaki adalah maninya dia sendiri. Maninya dia sendiri dan mani yang pertama kali keluar. Maksudnya bagaimana? Kalau maninya dia sendiri, misalnya kalau di Munis Al-Jalis sebutkan, ya, perempuan masih memasukkan misalnya maninya suaminya ke farsnya, kemudian keluar. Ya. Kemudian keluar maninya. Kemudian kalau mani yang keluar untuk kedua kalinya, itu ya dia maninya sudah keluar, dimasukkan lagi, nanti keluar lagi. Nanti keluar yang kedua kalinya ini tidak masuk ya. Jadi mani yang di sini adalah mani yang keluar pertama kali dan maninya dia sendiri. Tapi kalau maninya itu keluar kedua kalinya, nanti bisa membatalkan wudu. Atau maninya orang lain. Tapi kalau maninya diri sendiri dan pertama kali keluar, tidak membatalkan wudu, tapi dia wajib apa? Mandi. Wasan yang kedua, zawalul akli, yaitu hilangnya akal. Dengan sebab misalnya gila, pingsan, mabuk, tidur, ya, yakin, tidur yakin. Kalau dia ragu-ragu, ini tidur atau ngantuk, maka tidak batal wudunya. Ciri tidur adalah ada mimpi, ciri ngantuk adalah mendengar perkataan orang-orang di sekitarnya meskipun dia tidak paham. Maka itu namanya ngantuk. Kalau ngantuk enggak membatalkan wudu. Ya masih istilahnya teklak-tekluk masih apa? Ya mendengar suara orang lain. Tapi kalau sudah tidur itu ya tidur ya, tidur membatalkan wudu. Illa ada kecualinya juga kalau dalam mazhab illa binaumil mumakini, kecuali yaitu tidurnya mumakin. Mumakin itu yaitu dia nempel kuat atau dubur atau pantatnya nempel ke tempat yang didudukin. Tidak ada jarak antara dia duburnya atau apa pantatnya dengan tempat yang didudukin. Makanya namanya mumakin. Illa binaumil mumakini maq'adahu min mahalli qu'udihi. Mumakin di tempat duduknya dia. Baik itu kursi, ataupun lantai, ataupun tanah, atau di hewan tunggangan. Ya. Ini dia, kalau dia mumakin, kemudian tidur. Dia duduk, tidur. Ya. Ya. Maka tidak batal wudunya, meskipun dia tidur. Ini pengecualian kan. Dari tidur itu membatalkan kecuali itu ya. Dalilnya adalah di salah satu hadis sebutkan para sahabat apa? Ketika menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat, mereka sampai kepala mereka apa? Tertunduk. Nah, habis itu mereka kemudian salat tanpa mengambil air wudu. Sehingga di situ dijadikan dalil tidak batalnya wudu kalau dia naumnya mumakin. Kalau enggak mumakin, ya. Maka berarti ada jarak ya, ada jarak ya. Maka nanti dia batal. Misalnya duduknya agak miring ya. Jadi kalau duduk memakin itu dia enggak bisa buang angin tuh enggak bisa. Dia harus pasti terasa kalau buang angin. Ya. Misalnya kita duduk di kendaraan gitu kan. Itu mau buang angin tuh kan enggak bisa, dia tertahan. Namun kalau diangkat sebagian berarti ada jarak, nah, baru bisa keluar anginnya. Nah itu menjadi salah satu alasan bahasanya tidak membatalkan Allahu alam. Asalisu yang ketiga ilitiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabira ini. Bersentuhannya basyarah. Basyarah adalah zuhiru jildil insan. Yaitu kulit. Kita kan punya kulit ya, bisa dicubit itu kan. Nah, kemudian luarnya ini namanya basyarah. Nah, gitu. Kulit itu kan ya tebal gini. Ini luarnya namanya basyarah. Ya, basyarah kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan ya. Al-kabiro ini, syaratnya al-kabiro ini yang sudah besar. Maksudnya dia sudah mencapai seorang itu punya syahwat ya. Menurut normalnya orang ya, inda arbabi atiba as-salimah. Dua-duanya harus demikian. Kalau misalnya yang satu laki-laki dewasa, yang satunya perempuan kecil, maka gak batal. Perempuannya sudah dewasa, sudah ada syahwat, laki-lakinya anak kecil, ya juga tidak batal. Kalau dua-duanya ada sudah mencapai usia batasan dia itu punya syahwat, maka barulah batal. Kemudian syarat berikutnya adalah al-ajnabiyah ini yang non mahram, yang tidak mahram. Sehingga kalau dengan mahramnya tidak mengapa. Ini juga terjadi perbedaan pendapat. Ya panjang ceritanya dalilnya. Masing-masing ada apa dalilnya. Dan hadis tentang Nabi SAW menyentuh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu juga sudah diketahui pula. Cuman sisi pendalilnya nanti berbeda-beda. Ya tidak cukup kalau kita misalnya kita bahas di kesempatan ini ya. Dan min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang walaupun tipis ya. Arabiu yang keempat, batal wudu masu kubulil adami. wa halaqati duburi bibat nirohah. Yaitu menyentuh kubul. Kubul dari adami, ya. Kubul manusia. Atau halaqati dubur, lingkaran dubur, tempat keluarnya kotoran. Dan menyentuhnya adalah bibat nirohah. Bibat nirohati au butuni al asopi. Ya, di catatan kaki disebutkan ada ma yastatiru inda buat ihda rohata ini alal ukhra bitahum liya. Sudah kita video sebentar. Jadi tadi disebutkan rohah. Jadi menyentuh kubul atau lingkaran dubur itu batal kalau disentuh dengan rohah ini nih. Nah, ikut di sini ya. Rohah, ini rohah. Namanya rohah. Nah, ini namanya asobi. Nah, ini namanya butun. Dalamnya ini butun asobi. Nah, kalau menyentuh dengan ini dan ini membatalkan wudu. Menyentuh kemaluan misalnya dengan ini batal. Kalau sini berarti kan tidak, karena ini di sini. Nah, yang bagian mana? Ini kan luas. Nah, di sini, ini kalau diginikan, ditempelkan gini, agak ditekan dikit, bagian yang tertutup, nah, ini bagian yang tertutup ini, tidak kelihatan, itu nanti kalau disentuhkan batal. Sehingga kalau bagian tidak tertutup, misalnya ini, ujung, ini kan tidak tertutup, ujung-ujung jari, ini tidak batal, dengan atau pinggiran. Nah, seperti itu. Nah, yang tertutup ini kalau terkena, baru membatalkan. Kok mengapa demikian ya, bahasanya panjang terkait dengan masalah lughah, masalah ini panjang lebar, pokoknya itu dianu dulu, dipahami dulu ya, selesai. Kalau nanti bahas itu kenapa kok ini dikhususkan gini, nah itu nanti ini bahasanya panjang, nanti berkaitan dengan tadi ya. Nah, hadis ini demikian, kemudian cara bahasa itu yang disebut ini adalah demikian nanti panjang. Tapi kita lanjutkan. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya'a. Diharamkan bagi orang-orang yang batal wudunya empat perkara. Ya, jadi karena belajar matan fikih seperti ini, ya. Pembatal wudu ada 4, kemudian fardu wudu ada 6, makruhan wudu diantaranya berapa, kemudian seperti ini ya. Ini apakah disarankan oleh para fuqaha, para ulama untuk mempelajari matan karena sudah tersusun, ya. Tersusun rapi. Kalau kita dihadapkan dengan hadis-hadis, itu kan terpencar-pencar. Oh ini hadis ini, bahas ini, hadis ini, ya. Kita ngumpulkan repot sekali. Tidak bisa. Nah, ini sudah dikumpulkan dari hadis-hadis tadi, dari Al-Quran, kumpulkan, sun, sehingga memudahkan bagi kita untuk memahaminya. Ya. Inilah jasa besar dari para fuqaha, para ulama yang permudah bagi kita untuk belajari fikih. Ya. Kalau mereka enggak menyusun kitab-kitab fikih, maka kita akan kesulitan. Ya. Coba kita dihadapkan, ini ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, lain-lain. Ini gimana caranya? Cari, kita mencari tata cara sholat itu bingung gitu kan. Cari di sini hadisnya ini seperti buka satu-satu. Nah, itu ya, enggak cukup waktunya. Yang pertama, diharamkan bagi orang yang batal wudu as-sholat. Ya, sama sudah jelas, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Ya, dan kemudian juga sholat jenazah, kemudian sujud tilawah, ya. Sujud tilawah, kemudian sujud syukur, kemudian khutbah Jumat. Jadi dalam mazhab sujud syukur itu harus apa? Suci. Kamu sujud syukur gimana? Wudu dulu. Wudu dulu. Ya, ada orang baca apa? Misalnya kita baca ayat sajadah gitu kan. Nah, kok enggak wudu? Ya wudu dulu, mau sujud tilawah wudu dulu. Karena ini disamakan dengan sholat hukumnya. Sujud syukur, sujud tilawah itu sama. Khutbah Jumat, ya harus suci. Wa tawafu tawafan, tawaf itu sama dengan apa? Sholat, hanya tawaf boleh bicara. masul mushaf, menyentuh mushaf di catatan kaki termasuk juga adalah sampulnya. Sampul yang masih bersambung dengan mushaf. Mushaf ada sampulnya. Nah, sampulnya itu juga enggak boleh sentuh. Jadi bukan hanya lembaran mushafnya atau teksnya, tapi sampulnya juga enggak boleh. Wal munfasil, kemudian yang munfasil sudah terpisah. Sudah terpisah. Maksudnya apa? Dia kalau sampulnya sudah terpisah dari mushaf, itu juga enggak boleh disentuh kalau enggak wudu. Jika penisbatannya belum putus. Maksudnya kita sebut ini apa? Ini sampul mushaf. Berarti masih dinisbatkan kepada siapa? Mushaf. Nah, itu maksudnya seperti itu. Saya lihat di catatan kaki. Nah, kalau sudah terputus penisbatannya, bagaimana maksudnya? Sampul tadi digunakan untuk sampul yang lain misalnya. Terus sudah misalnya sudah hangus, sudah apa? Sudah enggak ada, sudah enggak layak disebut sampul. Kalau masih disebut ini apa ini? Sampul mushaf. Berarti masih nisbahnya ke mushaf. Ini walaupun dia munfasil, nah ini sudah juga dihukumi seperti mushaf. Allahu a'lam. Ya, kemudian di catatan kaki nomor 5 ini catatan kaki diberi catatan lagi. Ya gitu ya. Ini munfasil tadi kalau dia masih bersambung penisbatannya masih dinisbatkan pada mushaf ini dia tetap tidak boleh menyentuh kalau tanpa wudu. Ini mengikuti Ar-Ramli dan Al-Khatib. Tapi kalau Ibnu Hajar itu mengatakan tidak haram kalau sudah terpisah. Ya. Jadi kalau mengikuti Ibnu Hajar Al-Haythami ini lebih ringan. Jadi kalau sampulnya sudah terpisah dari mushaf, ya udah berarti enggak apa-apa. Tapi kalau pendapat Ar-Rami sama Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan enggak bisa selama masih dinisbatkan pada mushaf, enggak boleh disentuh. Kalau mau hati-hati berarti mengikuti pendapatnya Ar-Rami dan Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya. Kalau yang ringan adalah pendapatnya Ibnu Hajar. Kemudian termasuk kotaknya ya, kotaknya, kemudian kantong, kemudian tali yang terkait di situ. Ya di situ ada mushafnya. Mushafnya ada kotaknya. Kotak di situ dimasukkan mushaf, ya, ada mushafnya dalam kotak, maka kotaknya juga enggak boleh disentuh. Kemudian kantong, ditaruh dalam kantong. Ya, kalau ada mushafnya kantongnya tidak boleh disentuh. Wa masul mushafi wa hamluhu, dan membawa lebih berat ya, karena biasanya kalau membawa ya menyentuh. Membawa mushaf ini enggak boleh kalau dia batal wudu. Tapi kalau membawa mushaf dia di catatan kaki, membawa mushaf itu bersamaan dengan barang-barang yang lain tapi diniatkan membawa barang-barang tersebut, maka tidak mengapa. Misalnya kita punya tas, tasnya isinya mushaf sama pensil. Nah, gitu. Kemudian kita niatnya adalah membawa pensil, enggak membawa mushaf ini, maka tidak mengapa meskipun tidak wudu. Di cara kita lihat, demikian pula kalau syaroka atau atlaqo. Kalau menurut Romli, ini ringan. Menurut Ar-Romli ringan. Yaitu kita di dalam tas misalnya membawa mushaf sama bolpen. Maka kalau kita meniatkan untuk membawa bolpen, tidak mengapa. Meskipun enggak wudhu ini ya pembahasannya. Kemudian kita meniatkan membawa dua-duanya. Saya niatkan membawa dua-duanya, yaitu bolpen plus mushaf. Tidak mengapa. Enggak niatkan apa-apa, cuma dibawa saja. Maka ini juga tidak mengapa menurut Ar-Romli. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar, khilafan Ibnu Hajar berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Dia menyelisih. Tapi kalau yang intinya yang diniatkan hanya membawa barang saja, maka itu tidak mengapa. Yang jelas-jelas enggak boleh kalau kita bawa mushaf plus bawa pulpen, kita niatkan bawa mushaf. Maka ini haram hukumnya kalau tanpa wudu. Adapun orang yang anak yang sudah tamyiz boleh membawa mushaf tanpa wudu kalau untuk keperluan dirosah pembelajaran. Tapi kalau non pembelajaran tidak boleh membawa orang tamyiz, anak tamyiz, kemudian membawa mushaf. Kalau balik kan jelas, sudah balik terkena hukuman, nggak boleh, haram. Kalau tamyiz gimana? Boleh tanpa wudu asalkan untuk kepentingan pembelajaran. Kalau hanya sekedar mengambil ini dan lain sebagainya bukan pembelajaran, tetap nggak boleh. Adapun kalau di bawah tamyiz, belum tamyiz, tidak boleh dikuasakan karena nanti akan disalahgunakan, ya diinjek, disobek dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bab mandi. Al-ghuslu lughatan as-sayalan. Mandi secara bahasa adalah mengalir. Yaitu mengalir ke manapun ya, pada apapun. Badan, ke baju dan yang lainnya itu secara bahasa ghusl. Wasyar'an secara syariat sayalanul ma'i 'ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Yaitu mengalirnya air di semua badan dengan niat tertentu. Sayalan ini mengalir, bukan mengalirkan. Jadi tidak butuh apa? Fa'il ya, tidak butuh pelaku. Jadi kalau butuh pelaku istilahnya isalah, mengalirkan. Ya, ini beda nanti ya hukumnya itu. Jadi kadang itu kata-kata itu kayak gitu itu ya ada maksudnya. Kalau sayalan itu tidak disyaratkan ada pelaku ya. Sehingga kalau enggak syaratkan ada pelaku, dia kecebur di sungai kemudian niat untuk mandi ya sah. Nah, kalau syaratkan pelaku kan harus dia apa? Ya dia harus menciduk, harus. Nah, itu ada, berarti ada pelakunya. Harus dia lakukan. Lakukan dengan perbuatannya. Dengan niat yang khusus ya. Baik. Mujibatu al-husli. Hal-hal yang mewajibkan mandi. Kapan seorang itu wajib mandi? Mujibatu al-husli sitatun, ada 6. Al-awalu al-ila jul hasyafati fil farji. Ya. Ini ibaratnya gini ya. Ya. Jadi kalimatnya itu modelnya gini. Tidak, beliau tidak mengatakan jima gitu enggak. Ila jul hasyafah fil farji. Ini lebih detail. Kalau misalnya ditukarkan adalah satu jima, nanti tanya lagi jima itu seperti apa? Ya kayak gitu seperti apa? Ila jul hasafah fil farji. Maka disebut jima itu ila jul hasafah fil farji. Hasafah itu adalah kepala zakar ya. Kepala zakar. Kemudian kepala zakar itu ilat dimasukkan ke dalam farji. Kalau dia nggak punya kepala zakar gimana? Kepala zakar terpotong, maka seukuran kepala zakar. Kalau sudah masuk segitu baru dia disebut jima. Kalau separuh kepala zakar belum jima. Nah, ini kan dampaknya nanti wajib mandi atau tidak. Di farji itu baik itu kubul atau dubur. Maksudnya di dubur ya tetap juga. Sama hukumnya. Nah, di Muknis Dalis disebutkan walau linahwi kirdin au samak au mayit. Walaupun dimasukkan ke ikan ataupun ke kera ataupun orang yang mati mayit juga sama. Wajib mandi, tapi mayitnya tidak wajib diulang mandinya. Tapi orang yang menjimak mayit maka dia wajib mandi. Ya, dicatat kaki ila ma la yajibu husnuhu minhu. Maksudnya farji, maksudnya adalah farji yang tidak wajib dibasuh ketika mandi. Jadi di situ farji itu ada yang bagian ketika mandi harus tersentuh air. Dibasuh air, ada bagian yang tidak. Ya. Ya ini hasafa ini masuknya adalah ke bagian yang tidak wajib dibasuh air ketika mandi. Jadi bagian yang dalam. Ya. Pasani yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Maksudnya adalah keluar di luar hasafah dari zakar. Ya. Untuk laki-laki keluar dari zuhir hasafah. Jadi sudah keluar dari kepala zakar maninya. Sehingga kalau maninya itu enggak keluar di apa sampai ke, di luar kepala zakar itu tidak wajib mandi. Misalnya gimana? Ya dia sudah merasakan ada mani ini. Sudah sampai di zakarnya tapi belum keluar. Ya ini enggak wajib mandi. Kemudian untuk biker dicatat kaki wa zahiru farjil biker. Untuk yang biker yang sudah yang masih perawan itu sampai keluar di bagian area luar farji. Jadi area luar tadi kan area yang harus dibasuh ketika mandi. Ya, harus sampai keluar situ maninya. Kemudian kalau untuk sayyib, sayyib beda lagi. Kalau sudah tidak perawan, keluarnya sampai mayab tu indal julus alal qodama ini minas sayyib. Sampai keluar daerah farji yang daerah itu terlihat ketika dia duduk atau jongkok. Nah, dibedakan seperti itu. Dan man ini dia apa? Di antara cirinya yaitu keluarnya tersendat ya. Tadafuk. Keluar, keluar, keluar, tidak satu keluar gitu kan. Dia tadafuk ya, tersendat atau apa istilahnya? Ketika basah baunya seperti adonan, kemudian ketika kering seperti putih telur. Kalau misalnya dia ragu-ragu, ini air ini mani atau madhi? Kalau mani kan harus mandi. Kalau madhi, nggak wajib mandi. Maka dia boleh memilih. Maka jika dia ingin dia memilih untuk mani, ya dia mandi. Kalau dia milih madhi, ya nggak mandi, hanya dibersihkan saja. Asal isu yang ketiga, wajiban mandi kalau dia haid, maksudnya terputus dari darah haid. Haidnya sudah berhenti. Warobi yang keempat adalah nifas, yaitu darah nifasnya sudah terhenti. Al-khomisu yang keenam, lima, yaitu wiladah melahirkan. Meskipun melahirkannya itu kering, tanpa darah. Meskipun melahirkannya apa? Tanpa darah. Dan semisal dengan melahirkan adalah keluar dalam bentuk mudghah atau alaqah ya, jadi apa gumpalan darah atau daging kan, tapi ada yang akan tapi dikatakan oleh ahli kandungan bahasnya itu memang cikal bakal bayi. Nah, maka ini termasuk juga melahirkan, jadi hukumi wiladah. Yang keenam, al-maut, kematian, artinya orang yang hidup ya, yang wajib memandikan mayit. Jika dia bukan mati syahid ya, jika dia bukan mati syahid. Di catatan kaki ya, yang bukan mati syahid meskipun dia itu keguguran, yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, di lahir sudah mati dan sudah mencapai 4 bulan. Furudul ghusli fardu-fardu mandi. Furudul ghusli isnani ada hanya ada dua, yang pertama aniyatu niat. Misalnya niat fardul ghusli, niat raf'ul hadas akbar, niat mengangkat hadas besar, niat mengangkat hadas saja, raf'ul hadas, atau niat mandi wajib, ya, atau dibolehkan sholat. Niat agar dibolehkan sholat. Gak bisa niat mandi saja. Kalau wudu, bisa nawaitul wudu, sah. Kalau mandi, tidak bisa nawaitul ghusl saja, tidak sah. Karena kalau mandi, itu ada adat. Orang itu ada adat mandi. Artinya, mandi itu bisa bukan ibadah. Ya. Mandi itu bisa bukan berupa ibadah. Nanti, kalau tidak diberi catatan mandi wajib, ya, kemudian niat mengangkat hadas, niat mandi saja, maka tidak bisa. Kalau wudu, wudu itu mesti ibadah. Sehingga niat wudu saja itu sah. Ya, itu bedanya niat wudu dan niat mandi. Wa ta'mimul badani, meratakan air ke seluruh badan, bilma dengan air. Meratakan badan dengan air. Ya, baik itu kulit, kuku, rambut, baik itu tebal ataupun apa, tipis semuanya. Tidak ada pengecualian, beda dengan wudu ya. Kalau wudu itu kan jenggot nanti apa, kalau tebal luarnya saja. Sambang juga tebal luarnya saja. Kalau mandi semuanya. Ya, karena wudu itu kan berulang, maka masakoh kalau nanti jenggot tebal harus kemudian sampai dalam. Tapi kalau mandi itu kan tidak banyak berulang. Ya, secara umum demikian ya. Sehingga dibedakan. Wallahu ta'ala alam. Syurutul ghusli, syarat-syarat mandi. Ya, syurutul ghusli hiya syurutul wudu'i as-sabiqatu. Nah, ini sudah lewat. Sama. Syarat mandi adalah syarat wudu. Sudah kita bahas sebelum. Kemudian sunanul ghusli, sunah-sunah mandi. Sunanul ghusli katsiratun. Sunah-sunah mandi itu banyak sekali. Ya. Bisa mencapai 40 ya. Bisa mencapai 40. Biasanya kalau banyak itu udah sebutan angka di sini kan. Tapi kalau terbatas disebutin angka. Fardu wudu terbatas 6, sebut angka 6, gitu kan. Wajiban mandi terbatas 6, sebutkan 6 dan seterusnya. Tapi kalau enggak ada dia banyak ya, ini enggak disebutkan. Pokoknya dia kasiratun minha seperti itu. Dan biasanya yang sunah-sunah ini enggak ada batasannya, yang batasan yang banyak kemudian enggak diberi batasan. Sehingga tidak urgensinya di bawah apa? Di bawah fardu, di bawah hal-hal yang mewajibkan, di bawah pembatal. Nah, kalau fardu kan kalau enggak diberi batasan enggak bisa. Nah, ini kan nanti sah tidaknya tergantung dengan pelaksanaan fardu. Pembatal wudu, misalnya pembatal wudu banyak di antaranya yang enggak disebutkan apa? Ini ya. Yang pertama adalah al-qiyam berdiri. Maksudnya dengan berdiri nanti dia tidak terkena cipratan-cipratan air. Kemudian istiqbalul qiblah menghadap kiblat. Karena kiblat adalah arah yang paling mulia. Kemudian wudu ya, sebelum mandi wudu dulu. Meskipun mandinya sunnah. Dan wudunya nanti ya wudu yang sempurna. Bisa sempurna artinya wudu semua sampai sampai kaki dibasuh atau kakinya diakhirkan juga boleh. Tapi dalam mazhab lebih utama sempurna. Wudu sempurna sampai pun kaki sudah dibasuh kemudian baru mandi. Tasmiyatu baca basmalah, kemudian ta'ahudu al-ma'atif yaitu memperhatikan yaitu lekukan-lekukan ya. Misalnya di ketiak telinga, kemudian perutnya kalau gendut ya, ada lipatan-lipatan itu lebih ditekankan di situ. Ya diperhatikan, nanti bisa diperhatikan ada uzuan bahasanya nanti sudah sampai di situ. Wadalku menggosok, melewatkan tangan. Ya. Sehingga kalau cuma diguyurkan misalnya di bawah shower gitu kan, udah diem aja rata udah, enggak apa-apa. Tapi lebih afdol tangan ini dilewatkan. Ya kayak digosok, dilewatkan. Ini hukumnya sunnah dalam mazhab Malikiyah wajib. Malikiyah wajib. Wataslisu tiga kali. Dilakukan tiga kali. Kalau satu kali boleh enggak? Ya boleh. Sudah sah kan ini. Kalau sudah basah semua. Tapi lebih baik tiga kali ya. Mungkin kalau kita berkali-kali. Apa? Banyak. Tartibu af'alihi yaitu mengurutkan apa perbuatan-perbuatannya, maksudnya adalah dia misalnya di Munis Jalis misalnya niat ya dibarengkan dengan sunnah seperti siwak, kemudian basmalah, kemudian setelah itu membersihkan kotoran-kotoran jika ada. Kemudian bian yak sila al kafa ini, nah, di sini disebutkan pula ya, maksudnya tartib di sini langsung diberi contoh. Bian yak sila al kafa ini membasuh kedua tangan, ya. Kemudian sumal farja wama hawalahi, kemudian membersihkan yaitu farjinya dan di sekitarnya. Setelah itu suma yatamat maudo wayastan syiqo, kemudian berkumur-kumur dan menghirup air dalam hidung. Sumaya tawadu'a, kemudian berwudu. Jadi nanti itu bisa dua kali. Berkumur-kumur sama menghirup itu dua kali. Itu berkumur-kumur sama menghirup ke hidung dari istinsak. Itu di luar wudu itu ada. Itu kesunahan tersendiri. Ketika mandi, pas wudu juga ada kesunahan sendiri. Ya. Nah setelah itu baru berwudu. Sumaya ta'ada al-ma'atif, tapi lebih menekankan, memperhatikan lakukan-lakukan tubuh. Tsumma yufidu al-ma'a 'ala ra'si, kemudian mengguyurkan air di kepala. Jadi di kepala dulu disebutkan. Diguyur tiga kali, kemudian diguyurkan ke ma'akbala. Tsumma 'ala ma'akbala minasyiqi al-ayman. Bagian depan dari sisi kanan. Kita tubuh kita ada kanan kiri. Bagian depan dulu. Kemudian summa ala ma'at barominhu. Kemudian di bagian belakangnya. Kemudian itu yang kanan. Jadi kanan itu depan dulu baru belakang. Kemudian summa ala ma'akbala minasyiqi al-aisar. Bagian depan dari sisi kiri. Kemudian summa ala ma'at barominhu. Itu minasyiqi al-aisar. Bagian belakang dari sisi kiri. Jadi sisi kanan itu depan. Sisi kanan depan, sisi kanan belakang, kemudian sisi kiri depan, kemudian sisi kiri belakang. Kemudian selesai. Kemudian makruhatul ghusli, kemakruhan di dalam mandi. Makruhatul ghusli, ya makruhatul wudu'i al-marotu. Al-marotu ini na'at untuk makruhat ya. Yaitu kemakruhan pada wudu itu ya sama kemakruhan pada mandi. Kemudian ada catatan kaki, orang yang junub dimakruhkan makan, minum, tidur, jima lagi sebelum mencuci farjinya dan wudu. Jadi dia misalnya posisi junub mau jima lagi, dia cuci kemaluannya kemudian wudu. Atau dia itu kondisi junub tadi mau makan atau mau minum atau mau tidur disunahkan untuk wudu dulu. Kalau langsung tidur bagaimana, langsung makan langsung minum makruh hukumnya. Al aksalu al masnunatu, mandi-mandi yang disunahkan, mandi-mandi yang hukumnya sunah. Mandi apa yang hukumnya sunah? Yang pertama al aksalu al masnunatu kasiratun, ya banyak ya. Di Buyatul Mustarsyidin mencapai 37 ila sab'atin wa salasin. 37 jumlahnya. Minha, ya ini enggak sebutkan. Kalau banyak minha, banyak kasiraton minha. Ghuslul Jum'ati, mandi untuk sholat Jum'ah, ini mandi yang paling utama. Dan tidak disunahkan kecuali bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jum'at. Kapan dimulai mandi sholat Jum'at? Artinya, kapan seorang teranggap mandi sholat Jum'at? Ketika yaitu bitulu'il fajri as-sotik. Ketika sudah masuk terbit fajar sotik. Jadi dia sudah waktu subuh mandi untuk niat sholat Jumat itu sudah sah mendapatkan pahala, yaitu apa? Pahala mandi sholat Jumat. Kalau malamnya sebelum subuh, kemudian dia mandi, niat mandi sholat Jumat tidak sah sebagai mandi sholat Jumat. Meskipun yang afdol adalah mandi sholat Jumat itu adalah dilakukan menjelang keberangkatan menuju tempat sholat Jumat. Karena tujuannya adalah menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ketika berkumpul dengan kaum muslimin. Kemudian kapan berakhir waktu untuk mandi sholat Jumat? Ketika tidak ada harapan untuk bisa melakukan sholat Jumat. Sudah mepet, sudah tidak bisa nanti kalau mandi, dia nggak bisa mendapatkan sholat Jumat. Berikutnya, husul aidaini, mandi untuk dua hari raya. Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ini beda dengan mandi sholat Jumat, kalau ini adalah meskipun dia tidak ingin menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena mandi untuk hari raya adalah dinisbatkan pada harinya. Sehingga masuk waktunya pun ini sama berakhirnya beda. Mandi untuk hari raya ini waktunya masuk ketika sudah melewati separuh malam. Ya. Malam Id sudah lewat separuhnya, misalnya jam 3, jam 2, dini hari. Nah, itu sudah dia mandi untuk kesunahan mandi hari raya teranggap mandi sunnah. Kemudian kapan berakhir, yaitu ketika ghurub, tenggelam matahari. So, dia mandi untuk mandi sunnah hari raya, setelah sholat asar misalnya. Sah enggak? Sah. Karena mandi untuk hari id dinisbahkan pada harinya, bukan pada sholat idnya. Allah Ta'ala alam. Wa ghuslu wasili al-mayiti. Kemudian mandinya orang yang memandikan mayit, yaitu setelah memandikan mayit, disunahkan mandi. Sama saja apakah mayitnya itu muslim atau kafir, sama saja apakah yang mandikan dalam keadaan suci atau dia haid, tetap disunahkan mandi. Wal ghuslu lil istisqa'i, ketika ingin apa salat istisqa. Jadi waktunya masuk ketika ingin salat ketika dia sendirian ya, ingin salat munfarid. Kalau berjamaah ya ketika berkumpulnya manusia. Kemudian wal ghuslu lil khusuf wal kusuf. Mandi untuk salat khusuf dan kusuf. Khusuf salat karena bulan dan kusuf karena matahari. Kemudian wal islamil kafir. Islamnya orang kafir. Jadi orang kafir kemudian masuk Islam disunahkan untuk mandi. Kapan mulainya? Ya ketika dia masuk Islam. Kemudian kapan berakhir? Ya ketika sudah berlalu waktu lama atau dia berlalu waktu lama atau dia tidak ingin mandi. Nah, itu sudah lepas atau lewat waktunya. Bagaimana kalau dia sewaktu masa kafir dia haid? Ya kan dia belum mandi. Kalau mandi pun tidak sah. Maka ketika dia masuk Islam, berkumpul dua mandi, yaitu mandi wajib untuk haidnya itu waktu kafir, kafiroh, dan mandi sunnah ketika masuk Islam. Itu bisa satu kali mandi, diniatkan dua. Jadi kalau niatnya satu, ya dapatnya satu. Wa ifa koti al majnun wal mukma alaih. Orang gila ketika waras, kemudian orang pingsan ketika sadar dari pingsannya. Sunahkan mandi. Walil hijam mati, kemudian berbekam. Telah berbekam. Atau fasdu juga, semisal dengan bekam fasdu. Setelah itu disunahkan mandi. Wali dukhulil masjid, ketika masuk masjid. Karena masjid tempat berkumpulnya kaum muslimin, maka dituntut untuk menghilangkan bau tidak sedap. Wali kulli lailatin min Ramadan. Kemudian di sini disebutkan setiap malam bulan Ramadan. Dan ini masuk waktunya ketika maghrib. Keluar waktunya ketika terbit fajar. Tambah sedikit ya. Ma yahrumu alal junub, yang diharamkan bagi orang junub, yahrumu alal junubi sitatu asya. Diharamkan bagi orang junub 6 macam perkara. Pertama, as-salatu, at-tawafu, masul mushaf, wa hamluhu. Ini sudah kita bahas, sama seperti yaitu apa? Orang yang tidak punya wudu, yang batal wudu. Wal labsu atau lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Dan semisal berdiam diri di masjid adalah taradud, bolak-balik di dalam masjid. Ya, ini jika tidak ada uzur ya. Misalnya kalau ada uzur, dia masjidnya terkunci. Atau dia kalau keluar masjid nanti terkena bahaya. Misalnya dia bawa harta, atau dia nanti keluar masjid ada bahaya dari musuh, maka boleh al-muksu fil masjid. Kalau enggak ada uzur, tidak boleh. Hukumnya apa? Yahrum haram. Ya, orang junub kok di masjid. Kemudian dia pun tayamum itu tidak boleh dengan tayamum debu tanah masjid yang itu wakaf. Ya. Kemudian kalau untuk orang kafir dan anak-anak, orang gila, tidak ada larangan untuk di masjid. Yang terakhir, baqiraatul Qur'an biqasdihi al-qiraati, biqasdil qiraati. Membaca Al-Quran dengan memaksudkan membaca. Jadi ini orang junub, boleh nggak baca Al-Quran? Kalau dia diniatkan untuk membaca, maka haram. Tapi kalau niatnya misalnya untuk apa, zikir atau mau'izoh, di situ ada nasihat-nasihat, atau cerita, di situ ada ceritanya, atau tahafud atau tahasun, menjaga diri, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau niatnya adalah qiraah, maka haram. Allah Ta'ala alam shawab, kita cukupkan. Nah, pertanyaan itu. Intiha ulah atas kemarin sudah kita jelaskan, yaitu akhir dari hadasnya ya. Misalnya kemarin saya buang air besar, itu akhirnya. Niat sunnah wudu cukup sekali, yaitu ketika membasuh kedua telapak tangan tadi ya. Niat wudu apakah boleh dibasuh wajah yang kedua atau ketiga? Karena terkadang lupa. Ya, nanti yang basuhan pertama tidak teranggap. Seperti itu. Ya, sah nanti yang basuhan pertama tapi tidak teranggap. Kalau dia sudah lupa ketika basuh tangan, lupa niat pas basuh, ingatnya pas basuh tangan, ya harus mengulangi. Kalau sedang berpuasa, menelan sisa-sisa air yang bercampur dengan ludah ketika berkumur, bisa merusak puasa kita atau tidak? Kalau kumur-kumurnya tidak berlebihan, tidak mengapa. Kumur biasa. Tapi kumur-kumurnya kalau mubalawah, berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh, kemudian ada yang masuk, batal. Karena ada larangan ketika puasa tidak boleh mubalawah dalam kumur-kumur atau istinsaknya. Tapi kalau normal, tidak apa-apa. Karena ini ma'zun. Ya, basuhan, teranggap satu basuhan, ya ketika sudah merata. Bekas perempuan itu bukan air mustakmal maksudnya. Ini nanti beda pembahasan. Dia tadi kan bekas air perempuan meskipun tidak disentuh. bersentuhan dengan istri batal. Cukup karena waktunya sudah lewat ya. Ya, kalau yang terakhir-terakhir gitu ya. Nah, lewat. Saya kumohon khairan atas partisipasinya. Wa anakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.